Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai akidah dasar, ya, belajar akidah dari dasar yang kita ambil dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala. Dan kita telah selesai membahas tentang rukun iman, kemudian kita akan beralih ke bab yang baru, ya, yaitu pasal yang keempat, al-faslur rabi' al-i'timadu 'alal asbab, yaitu bergantung kepada sebab, ya. Ini pembahasan yang nanti akan berkaitan dengan tauhid, ya, tentang pembahasan seputar apakah mengambil sebab itu atau mengambil ikhtiar itu adalah menafikan tauhid, ya. Kemudian apa hukum berobat dan lain sebagainya, ini akan kita bahas dengan pondasi membahas dulu mengenai apa itu sebab, ya. As-sababu fil lughah, ya, sebab, ya, dalam lughah itu bermakna al-habl, ya, atau tali, ya. Sabab itu dalam bahasa Arab bermakna tali, itu kata asalnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh yang ada dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, falyamdud bisababin ila sama, ya, maka hendaknya dia menggantungkan tali di langit, ya. Langit yang dimaksud di sini adalah atap rumah, ya. Jadi as-sama sendiri juga maknanya tidak selalu bermakna langit, ya. As-sama bisa bermakna sesuatu yang tinggi, ya. Contohnya misalnya ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai pohon kurma, ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya, bahwasanya pohonnya itu menjulang ilas sama, ya, ke langit. Maksudnya ke langit itulah menjulang tinggi. Nah, sama di sini bermakna rumah, ya. Falyamdud bisababin ilas sama, maka hendaklah dia gantungkan tali, ya, di atap rumahnya. Ini secara bahasa. Wa huwa aidha kullu syai'in yatawassalu bihi ila ghairihi. Dan makna dari sebab adalah segala sesuatu yang menjadikan atau yang menjadi perantara bagi sesuatu yang lain, itu namanya sebab, ya, menjadi perantara. Kemudian pembahasan yang pertama kita pada sore hari ini adalah al-madrabul awal aqsamun nas fil asbab, ya. Macam-macam manusia dalam menyikapi sebab, ya. Dalam menyikapi sebab. Yang qasaman nasu fi itsbatil asbabi wa ta'thiriha ila thalathati aqsam. Manusia terbagi menjadi tiga dalam masalah menetapkan sebab atau meyakini adanya sebab dan juga meyakini pengaruh sebab. Ya, karena ada kelompok yang berbeda-beda dalam menyikapi hal ini. Ada tiga kelompok di sini. Torfani, ada dua kelompok yang ekstrim, ya, dua kutub yang berseberangan, wawasab, dan satu kelompok yang pertengahan. Kelompok yang pertama, al-qismul awal, al-qailuna bi'annal asbaba la haqiqata laha. Kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya sebab itu secara hakiki tidak ada. Tidak ada yang namanya sebab, ya. Wa anna ma yu'taqadu annahu musabbab anha fahuwa hadithun 'indaha la biha. Maka kalaupun ada sesuatu yang diyakini sebagai suatu akibat dari sesuatu, ya, maka itu adalah semata-mata kejadian yang berlangsung bersamaan dengannya, bukan karena hal tersebut. Contoh, ya, kita mengiris roti, gitu ya, kita mengiris roti dengan pisau. Maka akal sehat akan mengatakan pisau ini sebab roti ini terpotong. Tapi menurut kelompok yang pertama ini adalah mereka mengatakan, ya, pergerakan dari apa namanya, pergerakan dari pisau ini itu semata-mata hanya kejadian yang pas saja bareng dengan terpotongnya roti. Ya, jadi pergerakan pisaunya ini hanya soal suatu kejadian yang berbarengan dengan terpotongnya roti. Namun dia bukanlah sebab. Kenapa? Karena dia tidak meyakini ini sebab itu tidak ada. Ya. Dia tidak meyakini adanya sebab. Wa annaha fi'lullahi wahdahu. Dan dia meyakini bahwasanya kalau ada sesuatu yang misalnya roti terpotong atau apapun itu, maka itu adalah perbuatan Allah semata. Allah tidak melalui sebab, ya. Semua itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yudhafu al-fi'lu ila sababihi, dan perbuatan itu tidak disandarkan kepada sebab, tidak dijadikan sebagai sebab. Ya, jadi tadi ya, misalnya ada apa namanya, roti terpotong, atau mungkin orang misalnya dilempar batu kemudian kepalanya berdarah, pecah misalnya, ya, maka itu perbuatan Allah, ya, batu itu dan perbuatan melempar itu bukan sebab, itu hanya satu kejadian yang berbarengan dengan pecahnya kepala orang ini, ya. Ini menurut mereka demikian. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya kalau suatu benda, ya, suatu makhluk itu mempunyai kemampuan untuk menyebabkan sesuatu, maka ini berarti meyakini bahwasanya dia punya kekuatan. Kalau dia punya kekuatan berarti, ya, bahwa ini kesyirikan menurut mereka. Ya. Gak boleh, karena kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh meyakini suatu benda atau perbuatan itu mempunyai khasiat, mempunyai pengaruh. Ya, sehingga malah mereka menafikan nggak ada sebab, ya, nggak ada yang namanya sebab. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua, aksu haula'i, yaitu lawan dari kelompok yang tadi. Ghalau fi sababi faja'aluhu fa'ilan mustaqillan lil musabbab. Mereka menjadikan sebab itu justru sebagai pelaku itu sendiri yang berdiri sendiri dari akibat yang ditimbulkan. Ya. Wa qalu inna sababa yujibul musabbab. Ya, musabbab itu bahasa kita itu akibat, ya. Musabab kan ada istilah sebab musabbab. Nah, musabbab itu maksudnya adalah akibat, ya, sebab akibat. Wa qalu inna sababa yujibul musabbab. Mereka mengatakan bahwasanya sebab itu pasti mengharuskan adanya akibat. Karena apa? Karena ya itu sudah apa ya? Dia sebab apa namanya? Dia berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri. Wal illatu tu'athiru fi ma'luliha duna masyiatillah. Dan sebab itu sendiri berpengaruh, ya, tanpa adanya kehendak Allah di situ. Ya. Jadi Allah nggak ada hubungannya dengan ini. Pokoknya ini setiap sebab itu pasti menghasilkan akibat, dan itu sebab itu sendirilah yang menjadi pelakunya. Ya, tanpa memperhatikan kekuasaan Allah di situ. Dan nanti akan kita bahas, ya. Karena ini tentu saja tidak benar, ya. Api misalnya, api itu memang membakar, itu adalah sebab terbakarnya sesuatu. Ya, tapi itu tentu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Ya, tidak lepas dari kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, api itu tidak akan bisa membakar. Ya, sama obat itu adalah sebab kesembuhan. Ya, obat adalah sebab kesembuhan, bukan penyembuh itu sendiri. Nah, kalau menurut kelompok ini, obat itu sendiri adalah penyembuhnya, bukan sebab kesembuhan. Jadi Allah nggak ikut campur di situ. Ya. Ya, itu masalahnya kalau yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, al-qismu tsalits wa hum ahlul haqqi. Inilah kelompok yang benar, ya. Fayuthbitunal asbaba. Mereka menetapkan bahwa sebab itu ada, ya, tidak seperti kelompok pertama. Wal qawlu bil asbabi wal wasa'iti sunnatullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pendapat mengenai ini, ya, mengenai adanya sebab dan juga adanya perantara, ya, merupakan sunnatullah dan juga sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini bagian dari syariat. Ya, ini bagian dari meyakini hal seperti ini adalah bagian dari syariat. Wa huwal haqqul mubin, dan ini adalah kebenaran yang nyata. Wa tariqul mustaqim, dan juga jalan yang lurus. Alladhi in aqada alaihi ijma'ul muslimin, yang ini diyakini oleh kaum muslimin dan disepakati oleh kaum muslimin. Ya, bahwasanya sebab itu ada, ya. Ya, namun dia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang musabbib, Allah lah yang menjadikan itu. Ya. Menjadikan adanya sebab, dan sebab itulah yang memberikan pengaruh, ya. Wal qa'idatu fiha ma hakahu Syekhul Islam an ba'dhi ahli al-ilmi. Ya. Dan kaidahnya adalah sebagaimana yang dihikayatkan atau diriwayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sebagian ulama, annahum qalu, bahwasanya para ulama mengatakan, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhidi. Ya. Bergantung kepada sebab atau berpaling kepada sebab merupakan syirik, ya, dalam tauhid. Maksudnya adalah kelompok yang kedua tadi, ya, dia meyakini bahwasanya sebab itulah yang mengharuskan adanya musabab, ya, langsung, ya, tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu kesyirikan. Kemudian wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aqli. Kemudian yang kedua juga, kalau menolak sebab, mengatakan bahwa sebab itu tidak ada, ya, padahal dia adalah sebab, maka itu adalah naqsun fil aqli, maka itu adalah tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal kayak tadi, ya. Pokoknya yang membuat luka ini enggak ada. Allah lah yang membuat orang ini luka. Adapun batu yang mengenai kepalanya ini ya kejadian yang berbarengan dengan pecahnya kepala dia. Dia bukanlah sebab. Itu menurut kelompok yang pertama tadi, dan tentu ini tidak masuk akal. Wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syara', ya. Dan berpaling dari sebab, dalam artian dia meyakini adanya sebab namun dia tidak mau menjalankan sebab, ya, sepenuhnya, maka dia adalah hal yang tercela dalam syariat. Orang enggak mau berusaha, ya. Dia tahu sebab itu ada, tapi dia enggak mau menjalankannya, ya, maka ini juga tercela dalam syariat, ya. Jadi ini keyakinan kita terkait dengan sebab, bahwa saya sebab itu adalah nyata, Allah menjadikan sebab. Nanti akan kita bahas, ya, bahwa sebab itu nyata dan menimbulkan efek, akan tapi, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-matlabu tsani, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan masyru'iyatu al-akhdhi bil asbab. Ya. Yaitu tentang disyariatkannya mengambil sebab. Ya, kita terjemahkan lebih mudah, disyariatkannya berikhtiar. Nah, gitu ya. Disyariatkannya berusaha atau berikhtiar. Itu namanya mengambil sebab. Mengambil sebab kesembuhan dengan berobat, mengambil sebab kepandaian dengan belajar, gitu ya, maksudnya seperti itu. Bahwasanya hal itu disyariatkan, wa annahu la yunafit tawakkul, dan bahwasanya hal tersebut bukan berarti meniadakan tawakal. Ya, karena ada sebagian orang yang berpikiran bahwasanya, oh kalau saya berusaha berarti saya nggak tawakal. Nah, ini ada penjelasan bahwasanya hal demikian itu tidak menafikan tawakal. Idza tabayyana anna itsbatal asbabi waffaqa syara' fahiya la tunafi tawakkul. Ya. Ketika telah jelas bahwasanya menetapkan adanya sebab itu sesuai dengan syariat, maka berarti hal tersebut tidaklah menafikan tawakal. Karena tidak mungkin syariat Allah itu bertentangan. Allah memerintahkan untuk tawakal, di satu lain, di sisi lain Allah juga memerintahkan untuk berikhtiar. Ya, tidak mungkin bertentangan. Ya. Maka kalau dalam syariat itu diperintahkan untuk mengambil sebab, berarti dia tidak menafikan atau tidak menghilangkan tawakal. Ya. Wa minal adillati laha li hadzal hukm ma yali. Ya. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, awalan. Asy-syari'atu kulluha min awwaliha ila akhiriha dalilun. Ya. Bahwasanya syariat, ya, dari awal sampai akhirnya itu merupakan dalil. Ya, merupakan petunjuknya bahwasanya semua itu adalah ya perintah untuk adanya suatu sebab, ya. Fa innaha ajalu sababin li ajalli musabbabin. Karena syariat itu merupakan ya sebab yang paling agung untuk akibat yang paling agung. Ya, yaitu dukhulul jannati wa zahzahah 'anil nar. Ya, yaitu sebab untuk masuk surga dan terjauhkan dari neraka. Ya, kenapa Allah menurunkan syariat? Syariat itu sebab. Ya, kalau kita menjalankan syariat, maka itu menjadi sebab dari suatu musabab, suatu akibat, yaitu masuk surga dan terjauhkan dari neraka. Ini bukti yang pertama. Ya. Bukti yang kedua, ya. Al-awamirul Qur'aniyah bi akhdhi asbabil hadar. Ya. Yang kedua adalah perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengambil sebab, ya, untuk mengambil sebab. Qaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah, wa khudhu hidhrakum, dan bersiap-siagalah. Ya, dan bersiap-siagalah artinya ini perintah untuk kemudian mengambil sebab agar tidak kalah dalam peperangan, agar tidak terbunuh. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk berusaha, berikhtiar dengan cara siap-siaga. Allah juga mengatakan, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Dan kata Allah, siapkanlah untuk peperangan mastata'tum, yang kamu mampui berupa kekuatan, ya, berupa kuda-kuda, kemudian apa namanya, baju zirah dan lain sebagainya, ya, kalau zaman sekarang ya berupa senapan, tank dan lain sebagainya. Allah Ta'ala perintahkan wa'iddu, persiapkanlah, ya, berarti ikhtiarlah. Kalau mau perang, jangan perang tanpa bawa macam, tanpa bawa apa-apa, ya, tapi persiapkanlah semua yang kalian bisa persiapkan. Mastata'tum, yang kalian mampu. Punya kuda 10, pakai semua. Gitu ya. Punya tank 50, pakai semua. Mastata'tum. Ya, artinya berusaha maksimal untuk mengambil sebab. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Ya, dan kami telah wahyukan kepada Musa agar membawa hamba-hambaku, yaitu Bani Israel, untuk berjalan di malam hari. Ya. Jadi ini juga perintah Allah untuk supaya Nabi Musa berusaha, ya, berjalan di malam hari bersama Bani Israel, innakum muttaba'un, karena kalian itu akan diikuti oleh pasukan Fir'aun. Ya. Jadi jangan kemudian cuma duduk-duduk, ah yakin Fir'aun tidak akan membahayakan kita. Tidak. Ya. Diperintahkan untuk jalan di malam hari. Dan ada perintah khusus jalan di malam hari. Ya, berarti ini bukan sekedar asal gitu ya. pergilah kapanpun kalian mau. Enggak. Ya. Di malam hari berarti ada usaha ekstra. Bagaimana caranya supaya bisa ya lolos atau terjauhkan dari kejaran Fir'aun. Ya, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berikhtiar itu diperintahkan dalam syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, thalithan, al-adillatul lati fiha al-hathu ala talabir rizqi. Yang ketiga adalah dalil-dalil yang mendorong untuk mencari rizki. Ya, mencari rizki. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashir fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau salat Jumat sudah selesai, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Suruh cari uang, suruh cari makan, ya. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan, huwalladzi ja'ala lakumul ardo dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu tunduk kepada kalian. Artinya menjadi mudah untuk dijelajahi. Ya. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di seluruh penjuru bumi. Wakulu mir rizqihi. Dan makanlah rizki dari Allah yang ada di bumi. Ya, disuruh kerja. Ya, disuruh kerja, disuruh nyebar, merantau atau kemana, terserah. Yang penting ada perintah bahwasanya rizki itu harus dicari, harus ada usaha. Ya. Ini dalil yang ketiga. Jadi tiga dalil ini menunjukkan bahwasanya syariat itu memerintahkan untuk berusaha dan berikhtiar, dan itu tidak menafikan tawakal. Ya. Karena ya sebagaimana yang disebutkan di sini bahwasanya sebagian orang mungkin ada yang ketika perang yang penting dia perang gitu ya. Yang penting dia perang. Yang penting yakin gitu ya. Padahal bukan demikian dalam Islam. Ya, semua disiapkan ya. Ketika dia perang ya jangan kemudian dia enggak latihan dulu, kemudian enggak ada dulu, enggak kemudian bawa senjata seadanya, bahkan enggak bawa senjata. Niatnya pengen mati syahid. Ini malah salah kaprah. Karena tujuan jihad tentu saja untuk menang. Ya. Bukan untuk sekedar cari mati saja. Kalau cari mati ya gampang. Tapi jihad itu memang disiapkan supaya kita menang. Ya. Kalau sudah mengeluarkan jiwa, tenaga, harta kok kalah ya. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian juga ada sebagian orang yang ya tadi ya. Nggak takut ya dengan beraninya dia katakan saya nggak takut ya, jadi sehingga dia nggak berikhtiar dengan segala persiapan ya, ini juga keliru. Begitu pula orang dalam mencari rizki ya, dia mengatakan wah rizki itu kan sudah tertulis ya, saya mau diam di rumah juga sudah tertulis, jadi saya mending gak ngapa-ngapain. Ini juga dibantah oleh ayat ini bahwasanya ya rizki itu dicari, harus ada ikhtiar ya. Yang seperti itu berdiam diri di rumah bukan tawakal ya. Pergi dakwah meninggalkan anak istri tanpa dikasih nafkah juga bukan tawakal ya. Pergi berjihad tanpa persiapan juga bukan tawakal. Ini semua justru menunjukkan bahwasanya berusaha adalah bagian dari tawakal. Taib. Kemudian, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang al-matlabu tsalits anwa'ul asbab, jenis-jenis sebab. Ya, jenis-jenis sebab wa hukmu kulli naw'in dan hukum dari masing-masing sebab. Ya. Nah, kita telah terjemahkan sebab apa tadi? Ikhtiar ya. Jadi, macam-macam ikhtiar dan hukum dari setiap jenis ikhtiar tersebut. Ya. Yang pertama, an-nawl awal al-asbabul masyru'ah. Yaitu sebab-sebab yang disyariatkan. Disuruh oleh Allah. Diperintahkan. Ya. Sawa'an kanat wajibatan au mandubah. Baik itu yang sifatnya diwajibkan oleh syariat atau hanya sekedar dianjurkan. Ya. Wa yadkhulu tahtahu kafatul wajibat wal mandubat asy-syar'iyyah, dan tercakup di dalamnya adalah seluruh kewajiban dan seluruh sunnah dalam agama. Ya, misalnya kewajiban apa namanya sholat, kewajiban berpuasa, itu adalah ikhtiar untuk apa? Untuk masuk surga. Ya, untuk mengumpulkan amal, untuk supaya kita terjauhkan dari neraka, ya kita menjalankan semua itu. Itu adalah sebab al-masyru'ah, sebab yang diperintahkan, disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian an-na'u tsani, jenis yang kedua, al-asbabul mubahah, yaitu sebab-sebab yang mubah. Ya. Yang mubah berarti yang dibolehkan, tidak sampai kepada sunnah atau wajib, namun dibolehkan. Wahiyya kullu ma sabata sababiyyatuhu, yaitu segala sesuatu yang telah jelas bahwasanya dia adalah sebab. Ya. Wa tathbutu sababiyyatu syai'i bi anna bi ayyuthbitahu syara'. Ya. Dan dari mana kita tahu bahwasanya dia merupakan sebab yang benar? Yang pertama adalah bahwasanya dia ditetapkan oleh syariat sebagai sebab. Sebagai suatu bentuk sebab yang dibolehkan. Ya, contohnya berobat, contohnya ruqyah, ya, contohnya apapun banyak ya yang syariat mengizinkannya. Dinyatakan itu bahwa itulah sebab, sebab kesembuhan, sebab kemenangan ya, misalnya dengan kita memakai apa namanya menyiapkan pasukan, menyiapkan itu menjadi sebab kemenangan, itulah sebab yang ditetapkan syariat sebagai sebab. Au yakunu bainahu wa baina atharihi munasabah wadihah mudrik mudrakah hisan au aqlan, atau terbukti dari indra dan juga akal bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang menjadi sebab dari sesuatu tersebut. Ya, misalnya paracetamol. Paracetamol itu obat apa sih? Obat penurun panas. Ya. Maka sudah terbukti bahwa paracetamol itu secara percobaan, secara pengalaman, sudah dirasakan bahwa itu adalah penurun panas. Berarti ini sebab yang benar, sebab yang mubah. Ya. Artinya dia sudah secara apa namanya akal dan secara perasaan itu sebab, ya. Kemudian apa lagi? Ya, banyak ya. Tajamnya pisau menjadi sebab hewan sembelihan menjadi tidak kesakitan. Itu kan sebab yang jelas. Ya, dan seterusnya. Ya, selama sebab itu adalah sesuatu yang telah terbukti sebagai sebab, bukan ngarang-ngarang, ya. Bukan ngarang-ngarang. Walam takun minan alwa'il ukhra, dan tidak disebabkan oleh yang lain. Artinya sudah pasti bahwa itu adalah sebab. Kemudian jenis yang ketiga, an-na'u tsalits al-asbab al-makruhah, yaitu sebab-sebab yang makruh. Ya. Yang sebaiknya dihindari. Ya. Wa hiya min jinsil asbab al-mubahah, dan dia termasuk jenis sebab yang sebenarnya boleh, ya, boleh. Illa anna dalila syar'i warada bikarahatiha. Kecuali, akan tapi, ya, dalil syariat menunjukkan bahwasanya itu makruh. Sebenarnya itu boleh. Kalau orang melakukan tidak dosa, tapi sebaiknya tidak, sebaiknya jangan. Contohnya, kal istirqa. Semisal meminta untuk diruqyah. Ya, beda ya, ruqyah dengan meminta ruqyah itu beda. Kalau kita sakit kemudian ada yang meruqyah kita, itu boleh. Ya. Kalau kita meminta untuk diruqyah itu juga boleh, tapi makruh. Beda kan ya, diruqyah dengan meminta ruqyah. Meminta ruqyah berarti ada keaktifan dari kita untuk minta di ruqyah. Namanya istirqa. Nah ini makruh dalam syariat. Tapi nanti ada perincian ya, kapan ruqyah yang makruh, mana yang mubah. Kemudian wal iktiwa, ya. Dan juga berobat dengan besi panas atau kai, ya, itu juga makruh, ya, dilarang oleh Nabi SAW. Namun larangannya adalah larangan yang makruh, ya, larangan yang makruh. Kenapa? Karena kalau orang sudah berobat dengan kai biasanya sembuh, ya. Karena kalau sembuh, tawakal dia kepada pengobatan tersebut menjadi tinggi dan ini menjadikan dia makruh. Ya. Wahadhan nau munafin litamami tawakul. Ya. Dan jenis yang ini akan menafikan kesempurnaan tawakal. Tidak menafikan sepenuhnya, akan tapi jadi nggak sempurna tawakalnya gitu loh. Karena ada sebagian tawakalnya itu bergantung kepada sebabnya. Contohnya ruqyah, meminta diruqyah kepada Syekh Fulan atau Ustadz Fulan yang terkenal manjur. Kalau ngeruqyah sembuh, ya, maka dia minta pengen diruqyah sama Ustadz itu. Apa sebabnya? Ya karena dia merasa punya ketergantungan hati dengan Ustadz ini. Ya. Yakin bahwasanya kalau Ustadz ini sembuh. Begitu pula dengan pengobatan kai. Ya. Yakin bahwasanya kalau ini akan sembuh. Berarti tawakalnya itu sudah kepada pengobatan, bukan kepada Allah. Maka dia menafikan kesempurnaan tawakal. Ya. Maka dimakruhkan. Waqad warada nas bimadhi at-tarikina lahu. Dan nas atau hadis telah menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan kedua perbuatan tersebut, yaitu meminta ruqyah dan berubah dengan kai, ya, bahwasanya syariat itu memuji orang yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, fi wasfis sab'ina alfan, dalam ketika beliau menjelaskan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, beliau jelaskan dalam hadis tersebut. Ya. Siapakah mereka? Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, humul ladzina la yatatayyarun. Mereka itulah orang-orang yang tidak tidak suka dengan tatoyur atau takhayul, ya, artinya merasa sial dengan sesuatu, melihat burung gagak lewat merasa sial, kemudian angka 13 dianggap sial, angka 4 dianggap sial, apalagi macam-macam, ya, warna tertentu dianggap warna apa, ya, itu adalah tatoyur. Yang seperti ini tidak akan masuk surga tanpa hisab, ya. Yang meninggalkan seperti ini akan masuk surga tanpa hisab. Wala yastarqun, mereka juga bukan orang-orang yang suka meminta diruqyah, ya, yang hatinya tergantung dengan peruqyahnya. Wala yaktawun, dia juga bukan orang yang suka minta diobati dengan kai. Artinya dia tergantung dengan pengobatan tersebut. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, itulah yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini sebab yang makruh, ya, boleh. Orang minta diruqyah boleh. Dengan syarat, ya, dia tidak merasa tergantung dengan peruqyahnya. Dia pokoknya yang penting ruqyah ini sebagai sarana saja sudah. Ya, sembuh enggak sembuh itu di tangan Allah. Nah, ini baru benar, ya. Kemudian jenis yang keempat, ya, an-na'ur rabi', ya, al-asbab al-muharramah, sebab-sebab yang haram. Ya, sebab-sebab yang diharamkan, wa hiya min jinsil asbabil madhiyah. Dan dia adalah di antara jenis sebab-sebab yang sebelumnya. Ya. Wa minha adh-dhakah bis-sin wal-dhufur. Wadzafr, ya. Di antaranya adalah sebab-sebab yang haram adalah menyembelih dengan gigi dan juga dengan kuku, ya. Menyembelih itu kan harusnya dengan pisau, ya. Nah, ini sebenarnya sebab juga sebab hewan ini tersembelih. Tapi menyembelih dengan sebab ini, dengan cara ini itu dilarang, ya. Kemudian wa ta'dzibul ahya' binar, dan menyiksa orang yang masih hidup dengan api. Enggak boleh membakar orang, ya. Walaupun dengan alasan ini hukuman, biar kapok. Enggak boleh, dalam syariat dilarang membakar dengan api karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa anna syar'a warada bitahrimiha. Ya. Kecuali memang karena syariat itu mengharamkannya. Jadi sebenarnya ini tuh juga akan menghasilkan suatu akibat yang diharapkan sebenarnya kan ya. Kalau misalnya ada pisau yang dibuat dari gading atau dari gigi misalnya, terus dia bisa tersembelih kan sebenarnya tercapai tujuannya, ya kan? Kemudian menghukum orang dengan dibakar juga tercapai tujuannya, bikin kapok, ya. Tapi itu kemudian tidak dibenarkan oleh syariat, ya. Dan diantaranya juga misalnya su'alun nas amwalahum ma'al ya, ma'al kifayah, ya. Yaitu meminta-minta kepada orang lain dalam kondisi dia berkecukupan, tidak boleh, ya. Meskipun itu salah satu cara mencari duit, tapi tidak boleh, ya. Dalam kondisi cukupan kok minta-minta kepada manusia, ya. Fahuwa sababun litahsilil mal, ya. Memang itu sebab untuk dapat duit, benar. Ya, seperti orang kerja itulah, ya. Sama-sama kerja, tapi ini kerja yang dilarang dalam syariat, ya. Minta kepada wa huwa muharramun dan ya haram. Hadzan na'u qadihun fit tawakkul. Dan jenis yang ini adalah merusak tawakal. Ya. Meskipun dia namanya berusaha tapi ini adalah merusak tawakal. Wa minhu ma huwa syirkun wa minhu ma laisa syirkan. Dan di antaranya ada yang sampai pada derajat syirik dan ada yang tidak sampai pada derajat kesyirikan, ya. Ini jenis yang keempat. Kita lanjutkan. An-na'ul khamis yang kelima, ya, jenis yang kelima, al-asbab al-mauhumah, ya, sebab-sebab yang al-mauhum, yang disalah artikan, ya, yang disalah artikan, ya. Jadi ada beberapa apa namanya sebab-sebab yang disalah artikan yang sebagian orang itu salah paham dalam masalah tersebut, ya. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Bismillah, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan berdoa agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang harus ditempuh? Jazakallahu khairan. Ya, boleh, ya. Boleh, itu salah satu di antara doa yang dibolehkan dan tidak ada masalah meminta petunjuk kepada Allah, ya. Hakikatnya itu meminta petunjuk. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepadanya jalan, ya, meskipun meskipun bisa jadi melalui orang lain, ya, atau yang lainnya, ya, namun permintaan yang semacam itu tidak masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustaz izin bertanya, apakah salah satu sebab kita tidak bisa menangis ketika sendirian adalah banyaknya dosa yang telah kita lakukan? Karena saat ini susah ketika ingin menangis untuk merenungi dosa yang telah dilakukan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, ya, sangat mungkin, ya, sangat mungkin ketika kita terlalu banyak berbuat dosa, maka hati kita menjadi keras, ya. Penyebab kita tidak bisa nangis karena atau tidak mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu kan karena hati kita keras dan tertutup, ya. Setiap kita berbuat maksiat, ya, maka akan ada noda yang akan menutupi hati kita. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak. Ya. Rona ala qulubihim. Noda pada hati mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sehingga setiap mereka mengerjakan dosa, bertambahlah satu titik dalam hatinya itu, menutupi hatinya. Sampai pada satu level di mana hatinya itu tertutup, ya, oleh noda-noda tersebut sehingga menjadikan hati tersebut menjadi keras bahkan mati. Dan itulah penyebab kenapa seorang itu kemudian menjadi tidak peka, ya, kemudian tidak mudah tersentuh, ya, hatinya keras, tidak bisa nangis, ya. Ini karena dia terlalu banyak berbuat maksiat. Dan tentu nasihat buat diri kami sendiri dan juga kepada penanya, ya, hendaknya kita paling tidak ya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena istighfar juga termasuk di antara hal yang melembutkan hati. Karena ada pengakuan kita bahwasanya kita itu berdosa, kita itu penuh dengan kekurangan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan melembutkan hati kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustaz, saya menasehatkan kepada keluarga saya bahwa segala sesuatu harus kita rencanakan, baik itu masalah dunia ataupun akhirat. Dan kita juga harus punya target. Namun hasil dari segala sesuatu sudah Allah Azza wa Jalla tuliskan 50 ribu tahun sebelumnya diciptakan langit dan bumi. Jadi apapun hasilnya kita harus terima. Padahal rencana tadi baru mau dimulai, Ustaz. Ustaz, lah, ini apakah termasuk tawakal yang benar ataukah suatu kebablasan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, sudah benar insya Allah. Jadi ketika kita hendak melakukan apapun, maka yang menjadi keyakinan kita adalah bahwasanya hasilnya itu di tangan Allah. Ya, maka tidak tepat ada yang mengatakan hasil tidak mengkhianati usaha. Ini tidak benar. Ya. Hasil dan usaha dan hasil itu ada sunnatullahnya, tapi semua itu di bawah kehendak Allah. Ya. Orang yang berusaha, ya, dia kemungkinan besar akan mendapatkannya, tapi tidak akan seperti itu selalu. Ya, orang belajar terus, ya belum tentu lolos juga ujian kan gitu ya. Karena ujian itu kan faktornya banyak sekali. Ya, ujian itu kan faktornya banyak sekali. Saingan, kemudian yang pas di kita pelajari pas keluar, yang nggak kita pelajari pas nggak keluar, dan seterusnya. Sehingga itulah mindset yang memang seharusnya selalu kita pegang dalam setiap kita berusaha, dan juga kita tanamkan kepada orang lain bahwa semua itu adalah nanti hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makna dari tawakal adalah iltifat, ya, atau berpaling dari usaha, kemudian apa namanya berpaling menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sudah diusahakan sudah dilupakan saja. Dilupakan, kemudian yang kita fokuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita usahakan itu nanti Allah jadikan itu berhasil. Jadi itu sudah benar, ya sudah benar menanamkan yang demikian kepada anggota. Adapun kemudian apa namanya itu tidak akan mendemotivasi ya. Seperti itu tidak akan mendemotivasi itu hanya sekedar jaga-jaga. Kalau misalnya Anda nggak mencapai apa yang Anda inginkan dari apa yang Anda usahakan, itu nggak apa-apa ya. Dan kita beriman kepada takdir bahwasanya itulah yang terbaik ya, karena Allah menetapkan segala sesuatu itu qaddarahu taqdir. Allah tetapkan dengan kadar sudah sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Jadi tidak menjadikan kita menjadi putus asa atau kemudian yang lainnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf bertanya di luar tema. Ya. Ustaz, bagaimanakah ketika umroh dalam keadaan haid? Bagaimana jika tidak melakukan tawaf? Terus apa yang harus dilakukan jika sampai waktunya pulang tetapi haidnya belum selesai, Ustaz? Ya, umroh harus dilakukan dalam kondisi suci, ya. Akan tapi ketika umroh, ya seorang itu sudah menunggu sampai akhir sebelum pulang, kok dia belum selesai juga, maka dia boleh, ya, tawaf di Baitullah, ya. Sebagaimana orang sholat, ya. Orang sholat, kalau misalnya dia sudah mau habis waktunya dalam kondisi dia nggak menemukan apapun untuk bersuci, ya, dan lain sebagainya, kan dia tetap harus sholat, ya. Dan bahkan, ya, kalau misalnya dia misalnya kehilangan bajunya, dia cari-cari sampai akhir waktu sholat, ya, dia hanya bisa dapati baju seadanya untuk sholat, maka dia sholat, ya, karena bukan terus meninggalkan sholatnya. Tapi sholatlah semampunya. Begitu pula dengan orang yang tawaf, ya, karena dia nggak tahu kapan bisa balik lagi ke Baitullah, ya, maka dia boleh tawaf dalam kondisi darurat, ya, tawaf dalam kondisi haid, ya, karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.